ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَارَ الْأُمُورُ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga kembali di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Mujahadah dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-10 dalam bab ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-11. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Rawahu Bukhari. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya, dan neraka seperti itu pula lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Yang mana hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab al-mujahadah, yang mana terkandung di dalam hadis ini bisyarah, kabar gembira sekaligus terdapat padanya itu peringatan. Di dalam hadis ini terkandung di dalamnya janji, demikian pula ancaman. Di dalam hadis ini terkandung padanya targhib, hasungan, sekaligus memberikan rasa takut. Naam. Yang mana pada kalimat yang pertama yang terkandung di dalamnya bisyarah, kabar gembira, janji dan hasungan, yang mana Rasulullah SAW beliau bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Naam. Surga dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya dari berbagai macam kenikmatan yang abadi. Kenikmatan-kenikmatan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh penglihatan, belum pernah terdengar oleh telinga-telinga, ya, yang tidak bisa terbayangkan dalam hati setiap manusia, sesuatu yang amat sangat dekat atas seorang hamba, lebih dekat dibandingkan tali sendalnya. Ketika seorang memakai sendalnya, yang terkadang seorang hamba tersebut bisa mendapatkan surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan tadi dengan perkara yang ringan, dengan amalan yang sedikit, ataukah sesuatu yang kecil, terkadang dengan suatu kalimat, suatu ucapan yang bisa menjadi sebab seorang itu mendapatkan surga, dimasukkan ke dalamnya. Naam. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhil muslimin. Sungguh aku melihat seseorang, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia itu ahli jannah. Naam. Yataqallabu fil jannah. Ya, di mana orang ini berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya di dalam surga, menikmati kenikmatan tempat-tempat tersebut, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, disebabkan karena ya sebatang pohon yang dia potong, yang dia tebang, ya, yang mengganggu jalanan, yang berada di tengah jalan, yang itu mengganggu jalannya lalu lintas kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, na'am marra rajulun bi ghusni sajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang melewati na'am ya ranting suatu pohon. yang ada di tengah jalan, mengganggu, ya. Naam. Yang kemudian dia mengatakan, wallah la unahyanna hadza min al muslimin la yu'dhihim fa udkhil al jannah. Demi Allah aku akan menyingkirkan ranting ini. Naam, dari kaum muslimin supaya tidak mengganggu mereka. Supaya tidak menghalangi jalannya mereka. Fa udkhil al jannah. Dengan sebab itu dia dimasukkan dalam jannah. Naam. Ya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bainama rajulun yamshi bitori, ketika ada seorang ya berjalan di suatu jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq fa akharahu fa sakarallahu lahu fa ghafara lahu. Ya, ketika seorang berjalan di suatu jalan, dia mendapati ada ranting berduri. Naam, di jalan tersebut maka dia pun menyingkirkannya, menjauhkan ranting ini. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tersebut, menerima amal perbuatan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, perhatikan. Naam. Mungkin dianggap tidak ada nilainya, sesuatu amal yang amal sangat kecil, sepele, tapi perhatikan. Naam, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Masukkannya ke dalam jannah. Naam. Ya. Barakallahu fik. Naam. Ya. Hadits yang lainnya pula. Naam. Bainama rajulun yamshi bitariq, ada seorang berjalan di suatu jalan. Istadda'alain atas, tiba-tiba dia merasakan kehausan yang sangat. Yang kemudian dia mendapatkan fawajada bi'ron, ada naam sumur. Ya, yang dia dapati. Naam, dia tidak bisa mengambil air yang ada di dalamnya kecuali harus turun ke sumur tersebut. Fanazala fiyah, sehingga dia pun turun ke dalam sumur itu. Fasariba, kemudian dia minum airnya. Naam, setelah puas, hilang rasa haus dahaganya. Thumma kharaja, dia pun kemudian keluar. Faidah koraja naam kalbun yalhat ta'kul thara minal atas, ketika dia keluar tiba-tiba dia mendapati seekor anjing dalam kondisi naam dia menjilat tanah. Naam, ya. Faqala rajul, maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalb minal atas naam mitlal ladzi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini merasakan kehausan yang begitu sangat sebagaimana kondisi keadaan diriku yang merasakan kehausan sebelumnya. Naam. Ya, fanazala bi'ron, akhirnya pun dia ya turun kembali ke dalam sumur. Naam, kemudian dia memenuhi khufnya, sepatunya. Yang kemudian dia menggigit sepatunya tersebut dengan mulutnya. Ya, untuk membawa air. Naam, ya. Hatta raqa, sehingga dia pun naik. Naam, keluar dari sumur tersebut, fasaqal kalb, yang kemudian dia memberikan minum kepada anjing ini. Fasakarallahu faghafarallahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba ini, menerima amalan perbuatan kebaikan ini, memberi minum pada seekor anjing tersebut. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mendengarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran, apakah kita akan mendapatkan pahala ketika kita memberikan minum, berbuat baik kepada binatang-binatang ternak kita? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fi kulli kabidin ratsbin ajrun, pada setiap hati yang basah, maksudnya naam ya, pada setiap makhluk yang masih hidup kita berbuat baik kepadanya, naam, masuk di dalam memberi minum pada orang yang hidup ataukah makhluk hidup yang lainnya apapun itu, hatta hewan sekalipun, ajrun, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi kulli kabidin ajrun, pada setiap makhluk yang masih hidup ada padanya pahala. Kebaikan yang diberikan seorang kepada setiap makhluk hidup, hatta dia memberikan air minum sekalipun kepada hewan, maka padanya dia akan mendapatkan pahala. Dalam riwayat yang lainnya, na'am syakarallah, na'am. Ya, Allah Subhanahu wa taala pun menerima amalan tersebut, memuji atas amalan perbuatan hamba tersebut. Faghafarallahu, maka Allah kemudian mengampuninya. Fa adkhalahu jannah, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam jannah. Perhatikan. Na'am, hadis-hadis tadi. Dalam riwayat yang lainnya, bainama kalbun yutifu tirqiyatin qad kada yaqtuluhu al-atas. Ketika ada seekor anjing yang dia berputar-putar mengelilingi, ya, na'am sumur, enggak bisa untuk mengambil minum darinya, yang hampir-hampir dia mati disebabkan kehausan yang dia alami. Tiba-tiba seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel melihat anjing tersebut. Na'am. Yang kemudian dia pun melepaskan khufnya, sepatunya. Kemudian dia mengambil air. Na'am. Dengan sepatunya tersebut, fasaqathu, kemudian dia memberikan minum kepada anjing itu. Na'am. Yang kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala na'am mengampuni ya dosa wanita tersebut. Na'am. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Na'am. Ya, beliau mengatakan ja'atni miskina. Datang kepadaku seorang wanita yang miskin. Na'am tahmilu ibnataini laha, yang dia itu sedang menggendong dua anak perempuannya. Na'am, yang dia meminta makanan kepada beliau, okay, fa'at'amtuha, yang kemudian aku memberi makan kepada wanita ini. Na'am, dengan 3 potong kurma. Ya. Na'am. Yang kemudian wanita ini memberikan ya kepada anak masing-masing 1 potong kurma. Na'am, satunya untuk dirinya. Ya, tatkala dia sudah mengangkat kurma tersebut untuk dia makan, tiba-tibaan kedua anaknya tersebut merengek meminta na'am kurma tersebut karena masih lapar, belum kenyang. Na'am, yang dia sudah mengangkat untuk memakannya. Na'am. Yang kemudian wanita ini, ibunya ini pun membelah, membagi kurma tersebut yang tadi dia hendak memakannya menjadi 2 potong. Na'am. Yang kemudian diberikan kepada masing-masing na'am anaknya tersebut. Yang kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, maka sungguh menakjubkan terhadap diriku atas perbuatan wanita ini. Yang kemudian aku pun menyampaikan yang demikian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang diperbuat oleh wanita ini terhadap kedua anaknya. Na'am. Demikianlah kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Na'am. Rela menanggung apapun. Na'am. Ya. Demi untuk anaknya. Demi untuk kebahagiaan, kebaikan anaknya. Na'am, betapapun berat, sulit kondisi keadaan yang dia hadapi. Orang tua amat sangat perhatian, amat sangat mengedepankan anaknya. Ya, sehingga sudah sepantasnya na'am bagi seorang anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Betapapun kondisi keadaan orang tuanya. Ya. Nah, harta benda yang dimiliki oleh seorang anak, betapapun banyak yang besar yang dia berikan, tidak akan mampu sanggup untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya. Nah, ya, perhatikan dalam kisah ini. Nah, dalam kondisi dia pun menanggung rasa lapar, tapi demi untuk anaknya, memberikan kurma yang tadi dia tidak makan untuk kedua anaknya. Maka beliau Aisyah radhiyallahu taala pun menceritakan, menyampaikan yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Ya. Atas apa yang diperbuat wanita tersebut kepada kedua anaknya. Yang kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha qad aujaba laha bil jannah au a'taqaha biha minan nar. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, memastikan baginya surga. Ataukah Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dengan sebab amalan itu neraka? Perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sedikit, yang kecil, akan tapi perhatikan pahala yang begitu besar. Yang dengan sebab itu dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, nas'alullaha lana wa lakum. Naam, wasya fadlihi wa rahmatihi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimasukkan di dalam. Perhatikan hadis tadi sebagai di antara gambaran kecil. Naam, ya, dengan suatu amalan yang terkadang itu ringan, dianggap sepele, mungkin dianggap tidak ada nilainya, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat agung. Naam, ya. Terkadang suatu ucapan, suatu kalimat yang terkadang seorang itu tidak memfikirkannya. Naam, ya. Bahwasanya ternyata ucapan yang dia sampaikan tersebut, yang dia keluarkan dari lisannya itu adalah merupakan ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Innal abda yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'u biha darajat. Terkadang seorang hamba itu mengucapkan suatu kalimat. Naam. Yang ternyata kalimat yang dia keluarkan tersebut adalah merupakan perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Sekedar menunjukkan saudaranya, malam ini ada kajian di sana. Naam. Ya, sekedar ngomong demikian. Ada taklim, ada kajian. Dilanggar Abu Bakar jam sekian-sekian. Naam, sekedar. Ya, menunjukkan kalimat yang ringan. Kadang zikir-zikir yang ringkas, yang pendek, yang singkat. Naam, barakallahu fiik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penggalan hadis yang pertama yang terkandung padanya itu adalah bisyarah, kabar gembira bagi orang yang melakukan ketaatan sekecil apapun. Terkandung padanya janji sekaligus hasungan, dorongan untuk berbuat kebaikan. Naam, jangan meremehkan sekecil apapun amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun dari amal kebajikan pasti niscaya dia akan melihat balasan akibat yang akan didapatkan dari kebaikan. Allah akan perlihatkan adanya. Naam. Wallahu taala alam miswab. Demikian pula ya penggalan hadis yang kedua. Ya, yang terkandung di dalamnya itu adalah peringatan, ancaman sekaligus memberikan rasa takut kepada setiap muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wan naru mithlu dzalik," dan neraka seperti itu pula, lebih dekat dibanding kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Naam. Terkadang seseorang melakukan dosa kemaksiatan yang dia anggap remeh, yang dia anggap kecil sepele, tanpa sadar itu justru menjadikan sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Terkadang seorang itu mengucapkan suatu kalimat, suatu ucapan yang ternyata itu sesuatu yang mendatangkan murka Allah, kemarahan Allah, yang dengan sebab itu dia masukkan ke dalam neraka. Waliyadu billah. Nah, satu kalimat. Lalu bagaimana kalau sekian banyak ucapan, kalimat, kata yang dia keluarkan dari lisannya tanpa dia menyadarinya? Naam. ya, ternyata konsekuensinya begitu besar. Dampaknya begitu mengerikan, membinasakan, menghancurkan dirinya. Naam. Sehingga dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam al-jahannam wal iyadu billah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naam, dakhalat imra'atun ya, nara, seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing yang dia tidak memberi makan, tidak memberi minum padanya. Dalam keadaan dia mengurungnya, tidak membiarkan kucing tersebut bebas untuk mencari makannya sendiri. Kalau dia mengurung, konsekuensinya pelihara, jaga, beri makan minumnya, jangan biarkan. Nah, ya, ketika seorang membiarkan, nah, hewan peliharaannya yang dia kurung, tidak memberi makan, tidak memberikan minum, ya, kucing ataukah yang lainnya, burung dan yang semisalnya, kemudian dengan sebab itu mati, hati-hati. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang dia mengikatnya, mengurungnya, tidak memberi makan, tidak memberi minum sampai dia mati, tidak membiarkannya bebas untuk mencari makannya sendiri. Nah, ya, barakallahu fik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Di mana beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaum Khaibar. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada peristiwa perang Khaibar. Dan tidaklah kami mendapatkan ghanimah pada peperangan tersebut, baik itu berupa emas, perak. Hanya saja yang kami dapatkan dari harta ghanimah itu berupa naam, sapi, unta, demikian pula barang-barang yang lainnya serta kebun-kebun. Naam. Yang kemudian insarafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila wadin qura, yang kemudian setelah itu kami naam pergi kembali bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga sampai ke Wadil Qura. Yang mana bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada seorang budak yang beliau miliki hadiah dari seorang dari Bani Dibab, yang nama budak tersebut dikatakan sebagai Mid'am. Ya. Naam. Ya. Maka ketika naam budak ini menurunkan barang-barang bawaan yang ada di atas unta naam milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada panah yang nyasar mengenai budak ini sampai akhirnya pun dia pun meninggal mati disebabkan panah yang nyasar tersebut. Naam. Yang kemudian para sahabat pun mengatakan hani'an lahu syahadah. Betapa senangnya, betapa gembiranya orang ini mendapatkan syahid. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadih. Naam. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna syamlah allati asabaha yaum Khaibar. Naam. Minal maghanim lam tusibha al maqasim. Naam. Yastasilu alaihi nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kain yang dia ambil pada peristiwa Khaibar dari harta ghanimah yang belum dibagi, dia sudah mengambil duluan. Naam. Maka dengan sebab itu akan menyalakan neraka untuknya. Ya. Perhatikan, mengambil ghanimah yang belum dibagi. Satu lembar kain yang dia ambil pada perang Khaibar dari ghanimah yang belum dibagi, dengan sebab itu akan menyalakan api neraka untuknya. Mendengar itu, ja'ar rajulun, ada seseorang yang kemudian datang. Nah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ya, orang yang mengambil harta ghanimah yang belum dibagi akan menjadi sebab ya, api neraka dinyalakan untuknya. Datanglah seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dengan membawa satu tali sendal, perhatikan, satu tali sendal ataukah sepasang tali sendal. Naam. Ya, seraya dia mengatakan hadza syai'un kuntu asabtuhu. Ini sesuatu yang aku mengambilnya sebelum itu dibagi ghanimahnya. Tali sendal. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirakun au sirakani minnar. Satu tali sendal atau sepasang tali sendal dari neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ma Muslim. Perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hendaklah seorang muslim itu berhati-hati dengan suatu dosa, dengan suatu kemaksiatan. Sekecil apapun, jangan menganggap remeh, jangan menganggap ringan. Hati-hati seorang muslim itu untuk mengabaikan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, terhadap hak-hak hambanya. Ya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun dari kebajikan pasti dia akan melihat balasan yang akan didapatkan. Sekecil apapun dari amalan keburukan, naam, maka ia pun akan melihat akibat yang akan dia dapatkan. Naam. Yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimallahu taala, ya, terkait tentang ayat ini, bahwasanya dalam ayat ini, ya, terdapat padanya targhib untuk melakukan amal kebajikan, walaupun sesuatu yang sedikit, walaupun sesuatu yang kecil, sekaligus terhib memberikan rasa takut dari melakukan kejelekan, keburukan, walaupun sesuatu yang kecil pula. Naam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufum bil 'ibad." Ingatlah pada hari di mana setiap jiwa itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia amalkan dari kebajikan, akan dihadapkan kepadanya. Sebagaimana setiap jiwa itu akan mendapatkan balasan terhadap apa yang dia lakukan dari kejelekan yang dia lakukan. Yang dia berharap tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, yang dia mengharapkan, menginginkan sekiranya ada jarak waktu yang begitu jauh antara hari ini dengan dirinya. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Sekecil apapun dari amal kejelekan akan diperlihatkan. Akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan yang demikian itu kepada kalian atas siksaan dari dirinya, dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat-Nya menyayang terhadap hamba-hambanya. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di antara hadis-hadis tadi, amalan-amalan yang mungkin dianggap sepele dari kejelekan tersebut, tapi ternyata memberikan dampak yang begitu mengerikan. Naam. Ya, bisa menjadikan sebab murka Allah yang kemudian seseorang hamba tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Naam. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang mana disebutkan dalam hadits tersebut. Naam. Dulu dahulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel yang dia bersaudara. Naam. Salah satu keduanya adalah orang yang biasa bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, melakukan amalan saleh, melakukan ibadah, dan yang lainnya orang yang biasa melakukan dosa dan kemaksiatan. Orang yang memiliki kesungguhan dalam ibadah ini terus memberikan nasihat kepada saudara ini, berhenti, aksir, intahi, imtani, berhenti, tinggalkan, jauhi dosa kemaksiatan ini. Terus memberikan nasihat, terus mengingatkan, menegurnya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hingga suatu hari fawajadau yauman ala dhambin, kembali dia mendapatkan saudaranya melakukan dosa untuk kesekian kalinya. Faqala lahu aksir, kembali dia pun mengingatkan, aksir, berhenti, tinggalkan dosa ini. Naam, yang kemudian orang ini pun mengatakan, khallini wa rabbi, tinggalkan aku dan Rabbku. Sudah enggak usah ngurusi diriku. Biarkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbku. Abu Izzah ala raqib alayya raqiban, apakah engkau diutus untuk sebagai pengawas terhadap diriku? Naam. Ya. Yang kemudian saudaranya ini yang mengingatkan, yang menegur, yang menasihati, ya, sampai saudaranya mengatakan demikian, khallini wa rabbi abu izza alayya raqiban. Naam. Kecemburuan yang melampaui batas sampai akhirnya keluar ucapan, ya, dia mengatakan, wallah la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Aw la yudkhilakallahu jannah, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan engkau dalam surga. Perhatikan, lancang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni fulan. Allah tidak akan masukkan dia dalam jannah karena sebab saudaranya dinasihati dari perbuatan dosa maksiatan, malah mengatakan ucapan yang tadi, khallini wa rabbi abu itha alayya raqiban. Naam. Ya. Merendahkan saudaranya, menganggap remeh saudaranya atas dosa dalam kemaksiatan, dan menganggap dirinya lebih tinggi atas ibadah, atas kebaikan amalan saleh yang dia lakukan. Ujub. Sampai akhirnya mengucapkan ucapan yang sangat mengerikan tadi. Naam. Ya. Faqubidu arwahuha arwahuhuma, yang kemudian roh keduanya itu pun dicabut, dimawafatkan, dimatikan keduanya. Naam, yang kemudian keduanya pun dikumpulkan. Naam. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dikatakan kepada orang yang ahlul ibadah, yang bersungguh-sungguh beramal soleh ini. Naam. Kunta bi'aliman, apakah engkau orang yang tahu tentang diriku? Akunta ala mafya diqad, apakah engkau orang yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang berada dalam kekuasaanku? Memangnya engkau tahu bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan? Memangnya engkau berkuasa untuk bertindak semaumu terhadap segala sesuatu yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Seorang hamba tidak mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Betapapun banyaknya dosa kemaksiatan yang dilakukan hambanya tersebut selama bukan kesyirikan, kekufuran. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, meskipun dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Naam. Jangan kau kemudian memastikan Allah tidak akan mengampuni fulan, Allah tidak akan masuk dalam jannah terhadap dosa kemaksiatan yang dilakukan saudaramu, betapapun banyaknya. Naam. Hanya sepantasnya khawatirlah terhadap saudaramu, sebab ada memastikan tidak akan diampuni dan masuk surga, itu adalah merupakan sesuatu perkara yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang berbuat dosa tersebut, idzhab fadkhulil jannah, pergilah engkau, masuklah ke dalam surga. Perhatikan. Nah, Allah mengampuni dosa-dosanya dan masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kepada orang yang naam bersungguh-sungguh dalam beribadah ini, naam, pergilah engkau, bawalah dia, orang ini, ke dalam neraka. Naam. Ya. Yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, sungguh dia mengucapkan suatu kalimat, ya, yang dengan kalimat tersebut membinasakan urusan dunia dan akhiratnya. Perhatikan. Naam. Hati-hati dengan suatu amalan, suatu ucapan, ya, dari kejelekan keburukan. Naam. Tanpa seorang itu menyadari, ternyata akan menjadi sebab seorang itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia dimasukkan ke dalam neraka wal iyadzu billah. Naam. Hadits ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkandung badannya terhih hasungan untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Jangan seorang itu meremehkan. Naam. Sebagaimana terkandung badannya terhih memberikan rasa takut dari perbuatan kejelekan. Naam. Ya, dan jangan menganggap sepele, menganggap ringan, bisa jadi sesuatu yang dianggap sepele sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala amal sangat besar. Ya. Ibnu Battal rahimallahu taala dalam syarah Sahih Bukhari, demikian pula dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan hadis ini dalilun wadih, dalil yang jelas bahwasanya ketaatan, kita langsung terjemahkan, bahwasanya ketaatan-ketaatan yang menyampaikan ke dalam surga, demikian pula dosa-dosa kemaksiatan yang mendekatkan ke dalam neraka, terkadang itu dalam perkara-perkara yang mudah, dalam perkara-perkara yang ringan. Ya, dalil yang jelas bahwasanya ketaatan-ketaatan yang menyampaikan ke dalam surga, demikian pula dosa-dosa kemaksiatan yang mendekatkan dalam neraka, terkadang itu berkaitan dengan perkara-perkara yang ringan. Baik itu ucapan atau keperbuatan, terkadang dalam perkara yang ringan. Naam. Tidakkah engkau melihat sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang itu berbicara, mengucapkan suatu kalimat dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak memfikirkannya, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, apa yang dia ucapkan tersebut dari keridhaannya, hingga hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh seorang itu berbicara dengan suatu kalimat yang itu merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia memikirkannya, tanpa dia menyadarinya, Allah mencatat dengannya sesuatu yang dengannya Allah memurkainya, hingga hari bertemu dengannya. Ya, terkadang seorang mengucapkan suatu kalimat, naam, yang dia tidak memikirkan, ternyata dengan sebab itu menggelincirkan dirinya ke dalam neraka sejauh, lebih jauh dibandingkan jaraknya antara timur dan barat ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Yang kata beliau, maka sepantasnya seorang mukmin untuk tidak meremehkan sekecil apapun dari kebaikan untuk dia mengerjakannya. Segera lakukan ketika memungkinkan. Naam, jangan meremehkan. Naam. Demikian pula jangan menganggap kecil, jangan menganggap remeh. Naam, sesuatu yang kecil dari keburukan, dari kejelekan, yang kemudian dia menganggap atau menyempelekan kejelekan, kemaksiatan tersebut. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa indallahi azim, sesuatu yang amat sangat besar. Maka seorang mukmin, kata beliau, tidak mengetahui, naam, kebaikan yang mana yang dengannya Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmatinya. Naam, tidak mengetahui. Ya. Naam, kebaikan yang mana yang dia kerjakan yang dengan sebab itu ternyata mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang mukmin tidak mengetahui kejelekan yang mana yang dengan sebab itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Al-Hasan Al-Basri, dan sungguh berkata Al-Hasan Al-Basri, man tuqbilat minhu hasanatun wahidah dakhala jannah, barang siapa yang diterima darinya satu kebaikan saja pasti masuk ke dalam jannah. Sehingga jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan, ketika mampu untuk mengerjakan, segera kerjakan. Naam. Ibnu Jauzi rahimallahu taala mengatakan, sungguhnya mendapatkan surga itu sahlun, innan nailal jannah sahlun, untuk mendapatkan surga itu mudah. Dengan apa? Wadzalika bitashhihil qasd, yaitu dengan memperbaiki niat, meluruskannya. Wa tamakkuni ta'ah, demikian pula dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan neraka itu dekat. Naam. Dengan apa? Ketika seorang itu mencocoki dirinya dengan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dan juga berbuat dosa kemaksiatan kepada zat yang menciptakannya. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. terkait hadis ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.